kini ku tak sanggup lagi menahan semua perih di hatiku, karena keangkuhan yang telah terjadi hanya sepenggal kisah lalu. Biarkan semua terpendam di hatiku. Meski tak harus bersama, cobalah untuk kau mengerti. Apa yang telah terjadi, biarlah ku simpan sendiri. Terluka. Apa yang telah terjadi hanya sepenggal kisah lalu. Biarkan semua dam di hatiku. Biarkan saja seperti